Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarḍah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita ambil beberapa paragraf panitia. Alhamdulillah sekarang jarak Maghrib dan Asar makin panjang, sehingga masih memungkinkan untuk kita baca beberapa paragraf di hari Jumat ini. Qala al-Imam Ibn Abi al-'Izz rahimahullah ta'ala, wa amma al-anbiya wal mursalun fa alayna al-imanu biman samma Allahu ta'ala fi kitabihi min rusulih. Setelah beliau membahas ikhwan dengan pembahasan yang cukup panjang tentang masalah al-mufadalah bainal malaikat wa salihil bashar, kita bisa menyimpulkan apa yang dipilih oleh Imam Ibn Abi al-'Izz dalam masalah ini. Dan yang Ibn Abi al-'Izz pilih itu kan yang kita rasihkan dari perkataan Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Pendapat dari pensyarah kita bisa petik di sini. Aba Talha. Nah, beliau katakan memang perkara ini bukan perkara penting, bahkan termasuk fudhulul masail. Nah, perkara yang fudhul, tidak penting. Tapi dalam tahqiq masalah beliau condong ke apa? Kalau dari sisi yang kita apa, simpulkan kemarin. Aba Umar. Tawakuf. Dan kemarin di akhir kita katakan zahiru kalamil mu'alif annahu mutawakifun. Sebagaimana ketika beliau menukilkan pendapat Abu Hanifah. Jadi zahirnya akhwan, Imam Ibn Abi al-'Izz suka tawakuf dalam masalah ini. Buktinya apa? Ya setiap menyebutkan masing-masing dalil, beliau apa? Beliau sebutkan bantahannya. Dalil bantahannya dari kedua belah pihak. Dan tidak merojihkan mana yang lebih kuat. Taib. Sehingga berdalam-dalam masalah seperti ini memang ya fudhulul masail, hanya apa? Membuang-buang waktu. Tapi yang jelas kita beriman bahwasanya masing-masing memiliki keutamaan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan al-anbiya wal mursalun di sini. Adapun para nabi dan para rasul. Fa'alaina al-imanu biman sammallahu ta'ala fi kitabihi min rusulih. Maka wajib atas kita untuk beriman dengan siapa saja yang Allah sebutkan namanya di dalam kitabnya dari kalangan para utusan-utusannya. Jadi siapapun itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan akhwan di dalam Al-Qur'an dan ditegaskan itu sebagai utusannya, kita wajib beriman dengannya. Wal imanu bi anna Allah taala arsala rusulan siwahum wa anbiya. Dan kita pun beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul selain mereka. Kenapa? Karena yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tidak keseluruhannya. Makanya kita ditegaskan di sini beriman juga bahwasanya Allah memiliki rasul-rasul yang lain selain mereka, demikian pula para anbiya. La ya'lamu asma'ahum wa 'adadahum illallahu ta'ala alladhi arsalahum. Yang tidaklah mengetahui nama-nama mereka dan jumlah mereka secara keseluruhan dan secara pastinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutusnya. Allah yang telah mengutus mereka. Maka ya tidak mengetahui nama-namanya secara keseluruhan dan jumlahnya secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan tidak syak dalam masalah ini, ikhwan, bahwasanya upaya untuk membahas nama-nama para nabi dan nama-nama para rasul yang tidak disebutkan di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah ini merupakan suatu takalluf. Dalam artian ketika tidak disebutkan dalam As-Sunnah dan disebutkan dalam Al-Kitab, tidak perlu kita mencari-cari nama siapa ini, nabi siapa, dikumpulkan semua nama-nama nabi. Ini takalluf. Kenapa? Karena masuk dalam kategori permasalahan ghaib, nama yang tidak diketahui kecuali dengan nas. Ini tentang apa? Nama-nama nabi selain yang disebutkan dalam Al-Kitab maupun As-Sunnah. Adapun tentang jumlahnya, ikhwan, tentang jumlahnya, maka telah dikhabarkan pada sebagian hadis untuk jumlah para rasul. Nah, untuk jumlah para rasul, yaitu dalam hadis Abi Umamah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, kam kanatir rusul, wahai Rasulullah, berapa itu jumlah para rasul? Maka beliau mengatakan, salatumi'ah wa salata asyar. Ini pada riwayat At-Tabrani, salatumi'ah wa salata asyar, 313. Dan hadits ini dimasukkan dalam As-Sahihul Musnad. Baik. Dan datang riwayat Al-Fanifillah dengan jumlah yang lebih banyak. Dan pada riwayat Ad-Darimi, Salatumi'ah wa khamsata asyar, 315. Dan pada sebagian hadis dengan jumlah yang kurang pasti, yaitu Salatumi'ah wa bid'ata asyar, Salatumiyah wa bid'ata asyar, yaitu 300 sekian belas. Dan bid'ah, ya, bid'ah, nah, itu adalah untuk apa? Untuk penyebutan jumlah antara berapa sampai berapa. Bid'ata asyar, bid'ah ini berapa sampai berapa? 3 sampai 9. Baik. Makanya ketika pada sebagian riwayat, di antaranya riwayat Tabrani ini, ikhwan, menyebutkan salatumi'ah wa salatata asyar. Dan sebagian yang lain salatumi'ah wa khamsata asyar. Maka cara menjamaknya, ikhwan, tentunya yang menyebutkan secara tegas jumlah yang lebih banyak. Nah, itu apa? Itu yang dipilih. Dalam artian, karena ketika menyebutkan 315 berarti jumlah 313 sudah masuk atau belum? Sudah. Adapun kalau sebaliknya 313 berarti yang menyebutkan jumlah 315 belum masuk. Baik. Sekarang itulah dulu ketika kita membahas di istidlal yang diitsbat yang ditetapkan riwayat 315. 315. Ini tentang jumlah para rasul. Adapun pada sebagian riwayat dari riwayat Abi Umamah juga ditanyakan tentang jumlah para nabi. Nah, wallahu ta'ala alam tentang tambahan tersebut. Nah, padanya kedhaifan. Jadi kesimpulannya yang sabit dalam masalah ini penyebutan jumlah para rasul. Adapun tentang penyebutan jumlah para nabi, maka kita tidak mendapati dalil yang sahih tentang jumlahnya secara pasti. Baik. Jadi mengenai jumlahnya kita beriman. Adapun nama memang hanya sebagian kecil saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar. Kita beriman secara global, nah bahwasanya di sana ada para nabi dan rasul yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Qala fa'alayna al-imanu bihim jumlatan li'annahu lam ya'ti fi adadihim nassun. Maka wajib atas kita untuk beriman tentang adanya para nabi dan rasul ini secara global. Kenapa? Karena tidak datang tentang penyebutan jumlah mereka nas. Ini kita katakan adapun kalau yang dimaksud adalah jumlah para nabi, na'am, kita katakan tidak datang nas yang sahih padanya. Adapun kalau jumlah para rasul, maka telah datang riwayat dari hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Waqad qala Allah Ta'ala wa rusulan qad qasasnahum 'alayka min qabl wa rusulan lam naqsusthum 'alayk. Allah Subhanahu wa taala telah katakan dan para rasul yang kami kisahkan tentang mereka itu kepadamu sebelumnya. Wa rusulan lam naqsusthum 'alaik, dan di sana ada para rasul-rasul yang lain yang kami tidak mengisahkan kepadamu. Ini nasakhani fillah, bahwasanya di sana ada para rasul yang tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikisahkan tentang keadaannya, tidak diceritakan, dikhabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak, ya. Jadi ada di sana yang demikian keadaannya. Tidak dikhabarkan, tidak dikisahkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna 'alaihi wa minhum man lam naqsus 'alaihi. Dan sungguh telah kami utus para rasul. Nah, sebelum di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan kepadamu. Qala wa alaina al-imanu bi annahum ballaghu jami'a ma arsalu bih ala ma amarahumullahu bih. Ini poin keimanan berikutnya, akhwat. Yang pertama tadi kita beriman tentang siapa saja yang disebut namanya. Nah, dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua, nah, kita juga beriman tentang adanya para rasul yang diutus selain yang disebut itu. Demikian pula para nabi. Adapun nama-nama secara pastinya, nah, kita tidak memiliki ilmu tentangnya. tapi kita beriman secara global. Kemudian tentang jumlah, kita beriman dengan jumlah yang ditetapkan dalam riwayat yang sahih tentang jumlah para rasul. Adapun tentang para nabi, tidaklah kita ketahui jumlahnya karena tidak datang nas yang sahih dalam masalah ini. Kemudian perkara berikutnya, akhwan, kita beriman bahwasanya para rasul telah menyampaikan semua apa yang mereka diutus dengannya. Jadi tidak ada satu orang rasul pun yang menyembunyikan perkara dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala utus dia dengan risalah itu. Alama amarahumullahu bi, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wa annahum bayyanuhu bayanan la yasau ahadan mimman ursilu ilaihi jahluhu. Dan bahwasanya mereka telah menjelaskan risalah tersebut, perkara yang diperintahkan itu, dengan penjelasan yang tidak memberikan keluasan kepada seorang pun dari orang-orang yang rasul itu diutus kepadanya. Nah, tidak diberi peluang untuk dia jahil. Tidak diberi kelonggaran. Ini maksudnya. La yasau ahadan mimman ursilu ilaihi jahil. Tidak diberi kelonggaran untuk seorang jahil terhadap perkara yang rasul-rasul itu diutus untuknya. Wala yahillu khilafuh. Dan tidak halal, tidak boleh untuk menyelisihinya. Ini umum, ikhwan, mencakup semua para rasul. Tidak ada satu pun dari kalangan ummah yang dihalalkan untuk menyelisihi rasulnya. Qala ta'ala fa hal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin. Hal di sini bermakna nafi. Dan tidaklah ada kewajiban atas para rasul itu kecuali penyampaian. Kecuali menyampaikan dengan penjelasan yang jelas. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Kemudian apabila mereka berpaling, maka atasmu wahai Nabi untuk menyampaikan saja kepada mereka dengan penjelasan yang jelas. Adapun mereka beriman atau tidak, bukan tanggung jawab para anbiya war rasul. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Dan tidaklah ada kewajiban atas rasul kecuali menyampaikan kepadanya dengan penjelasan yang jelas. Wa ati'ur rasula fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Dan taatilah rasul, karena apabila kalian berpaling, maka sungguhnya atas rasul kami itu hanya kewajiban untuk menyampaikan dengan apa? Penjelasan yang jelas saja. Nah, ini poin juga, ikhwan, di antara poin keimanan terhadap para anbiya war rasul. Qala wa amma ulul azmi minar rusuli faqad ila fihim aqwalun ahsanuha ma naqalahul baghawi wa ghayruhu an ibni abbas radhiyallahu anhuma wa qatadah annahum nuhun wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihim. Adapun ulul azmi dari kalangan para rasul, maka sungguh telah dikatakan tentang mereka pendapat-pendapat yang banyak. Yang dimaksud dengan ulul azmi itu apa? Taib. Dan yang paling bagusnya, yang dikutip oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, dan yang lainnya dari Abdullah bin Abbas, yang dikeluarkan juga oleh Ibn Abi Hatim, dan yang lainnya, akhwan. Akan tapi datang dari riwayat Ad-Dhahak an Ibn Abbas. Riwayat ini, riwayat Ad-Dhahak an Ibn Abbas ini munqati', karena Abang Dhahak tidak mendengar dari Ibn Abbas. Adapun asar Qatadah ini juga padanya inqita', atau padanya ada pembicaraan tentang riwayat Ma'mar an Qatadah. Kenapa? Karena Ma'mar, ikhwan, sayyi'ul hifz. yaitu buruk hafalannya berhubungan dengan hadis Qatadah. Kenapa? Karena Ma'mar mengambil ilmu dari Qatadah dalam keadaan beliau masih kecil saat itu. Sehingga apa? Sehingga hafalan yang diambil dari Qatadah, nah ini dipertanyakan. Makanya asar Qatadah yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak ini juga derajatnya dhaif. Cuman ini memang yang masyhur, ikhwan, bahwasanya ulul azmi minar rusul yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu wasallamu alaihim. Dalilnya berdasarkan apa yang disebutkan dalam ayat di surat Ahzab dan Asy-Syura. Fahumul madhkuruna fi qawlihi ta'ala wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Dan tatkala kami ambil dari para nabi mitsaq mereka, ya perjanjian-perjanjian mereka. Demikian pula dari yaitu nabi kita Muhammad, wa min Nuh dan dari Nuh dan Ibrahim serta Musa, Isa dan serta Musa dan Isa bin Maryam. Ini semuanya lima. Afi qawlihi ta'ala syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan untuk kalian agama ini, yaitu apa-apa yang telah Allah wasiatkan juga kepada Nuh dan telah kami wahyukan kepadamu, serta apa-apa yang kami wasiatkan dengannya Ibrahim, Musa serta Isa. Apa wasiat tersebut? An aqimud din wa la tatafarraqu fih, untuk mereka menegakkan agama ini serta jangan bercerai-berai padanya. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi, sungguh terasa berat atas orang-orang musyrikin apa yang engkau menyeru mereka kepadanya. Ya, kenapa? Karena Nabi menyuruh kepada tauhid dan menyuruh untuk bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini berhubungan dengan ulul azmi minar rusul. Dan disebut dengan ulul azmi, ya kawan, dikarenakan ujian yang menimpa mereka itu lebih berat dibandingkan para anbiya dan rasul selainnya. Dari sisi apa? Tingkatan besarnya ujian. Adapun dari sisi makna ulul azm, yang memiliki azm, tentunya para anbiya dan rasul semuanya adalah apa? Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki azimah. Hamba-hamba Allah yang pilihan. Akan tapi, nah, istilah ini sebagian yang memberikan taujih seperti tadi. Nah, semuanya memang diuji, bahkan ujian para nabi, akhwan, ujian-ujian yang paling puncak. Sebagaimana dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang lebih utama atau kemudian orang-orang yang utama setelah mereka dan orang-orang yang utama setelah mereka. Tapi yang paling tingginya adalah ini, syaratan ulul azmi minar rusul. Makanya disebut dengan ulul azm. Baik. Itu diingat-ingat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, bihadza.